segera kami tampilkan ya salah seorang artis yang fa insyaallah malam ini bakal melantunkan tembang-tembang terpopuler dan sekaligus telah menyandang gelar KDI Kontes Dangdut Indonesia bersama-sama dengan Sumber Wulu Bergoyang, Sumber Wulu Bergetar, Stream Solution for Audio Video untuk panjenengan semuanya, Ina Samantha KDI Sera. Sera. Selamat malam semuanya warga tercinta dari Sumberwolo Dawar Blandong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.